Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa a'inin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, hadirin dan semua para santri, mari kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang membatalkan wudu. Dan sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya wudu. Dan kita akan sempurnakan. Di antara yang kita bahas masalah syarat sahnya wudu adalah tidak ada penghalang antara kulit dengan air. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian di masyarakat ada yang dihubung-hubungkan dengan hal ini, yaitu washmah, tato. Maka sengaja dimasukkan di dalam fikih praktis ini masalah tato, karena selalu ada tanya pertanyaan tentang tato. Tato adalah menanamkan sesuatu benda, apakah itu warna, ke dalam kulit. Setelah kulit, antara kulit dengan daging ditanamkan, kemudian meninggalkan bekas atau darah itu menjadi beku, kemudian menjadi bentuk warna, ada gambar dan sebagainya, tato. Tato yang itu maksudnya, bukan tempelan gambar tato, tapi tato yang ditanam, artinya seperti semacam obat atau apa yang berwarna, kemudian ditusukkan dengan ujung jarum, kemudian akan meninggalkan bekas di balik kulit nanti, setelah itu ketutup sama kulit. Ada lagi tato yang ditempelkan. Nah, kalau yang ditempelkan itu kayak plastik, dia menghalangi. Menghalangi, kalau tempelan, mungkin masih ingat anak-anak kecil dulu, kalau beli permen ada, oh ingat semuanya, pernah kecil. Nah itu kemudian ditempelkan, oh, ditinggal ada gambarnya, gambar buaya, gambar apa. Nah, kalau itu menghalangi jelas. Tapi yang ditanamkan dalam, itu tidak termasuk menghalangi. Baik, sekarang pembahasan tato. Hukum membuat tato dulu. Hukum membuat tato, hukumnya adalah haram, enggak boleh. La'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Bahkan dikutuk oleh Allah orang yang membuat tato dan minta dibuatkan tato. Ini masalah membuatnya. Membuatnya adalah haram bagi yang mengerti hukumnya. Tapi yang tidak mengerti hukumnya, ya orang tidak mengerti hukumnya bagaimana. Maka bagi yang sudah tahu hukumnya, enggak usah membuat tato. Lalu yang sudah punya tato, bagaimana? Ayo bertobat. Yang lalu biar berlalu. Jangan sampai dianggap yang punya tato harga mati, sudah distempel harus jelek terus. Oh enggak. Dia punya siapa? Semua punya masa lalu. Dan punya dosa, hanya tingkatan saja yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ada anak-anak yang tidak bukan dia anak nakal, bukan anak bandel, dia membuat tato ikut-ikutan sama kawannya. Dibuatkan tato. Apalagi ada pembuatan tato dengan calu alat yang canggih, bisa gambarnya rapi dan sebagainya. Sehingga mereka membuat ikut-ikutan. Hukum membuat adalah haram. Tapi kalau sudah tato terlanjur ada, ini bagaimana hukumnya? Apakah harus dihilangkan atau tidak? Seperti itu. Kalau membuatnya jelas jangan. Jangan membuat hukumnya haram. Yang sudah terlanjur punya tato, apakah harus dihilangkan atau tidak? Yang jelas bahwa tato yang sudah ditanamkan di dalam kulit itu tidak menghalangi wudhu, itu saja. Karena wudhunya adalah menyampaikan air ke kulit, sementara tato yang jenis itu di bawah kulit sudah ketutup sama kulitnya. Sudah ketutup sama kulitnya. Jadi wudhunya sah. Orang punya tato bukan tato yang ditempelkan di luar kulit. Kalau ditempelkan di luar kulit malah enggak sah wudhunya. Tato yang ditanamkan di dalam kulit itu sah, wudhunya sah. Cuman sekarang pertanyaannya apakah tato harus dihilangkan? Ada sebagian orang memaksakan harus menghilangkan tato karena menduga tato itu menghalangi sampainya air ke kulit. Enggak. Tato ini tidak menghalangi air ke kulit karena bukan di luar kulit. Kemudian apakah tato itu harus dihilangkan? Tato wajib dihilangkan jika memenuhi 5 syarat. Kalau memenuhi 5 syarat maka wajib dihilangkan. Pertama, saat memasangnya dia tahu itu hukumnya haram. Yang waktu masang tidak mengerti keharamannya enggak wajib dihilangkan. Yang waktu memasang dia tahu kalau itu haram, diam. Yang kedua, memasangnya sudah dalam keadaan akil balig, sudah balig, sudah dewasa. Yang ketiga, belum tertutup kulit. Belum tertutup kulit. Berapa sekarang? Yang keempat, cara menghilangkannya tidak menjadikan dia bertayamum saat harus berwudu. Kelima, tidak ada manfaatnya. Dan sepertinya rata-rata tato itu tidak memenuhi syarat 5 ini. Maka kami sampaikan bagi yang punya tato enggak harus dihilangkan, jangan dipaksa untuk menghilangkannya. Apalagi disetrika. Disetrika itu apa menghilangkan? Dia menutup saja, ditambah luka aja kok. Disetrika. Setrika itu tidak menghilangkan, hanya dia melukai saja. Luka ketutup sama lukanya, bukan hilang. Maka enggak perlu disetrika juga. Kecuali nanti jika ada cara menghilangkan dengan cara yang mudah, tidak tahu bagaimana mungkin. Katanya Anda menghilangkan tato dengan cara mudah, tidak meninggalkan luka dan sebagainya. Jadi kembali ke pertama, waktu memasangnya dalam keadaan dia mengerti hukumnya. Itu haram dan dia harus segera dihilangkan. Tapi kalau dia memaksanya tidak mengerti haramnya, kemudian waktu memasangnya dia itu masih anak-anak kecil, tidak wajib. Belum balik. Atau tato sudah tertulis tertutup sama kulit. Kalau sudah tertutup sama kulit enggak wajib dihilangkan. Atau di saat menghilangkannya perlu cara sampai menjadikan dia itu harus bertayamum. Apa yang dimaksud dia bertayamum? Artinya apa? Tato yang ada di tangan itu harus dihilangkan dengan cara melukai. Setelah dilukai, harus dikasih penutup dan sebagai perban atau apa. Sehingga kalau wudhu dia enggak sempurna. Kalau wudhu enggak sempurna harus disambung dengan tayamum, kayak adanya jabirah dan sebagainya. Kalau menghilangkan tatonya menjadikan dia harus bertayamum saat berwudhu, maka enggak usah dihilangkan, biarkan ada tato begitu. Yang kelima, enggak ada manfaatnya. Kalau tato terlanjur ada manfaatnya, bukan dibuat dari awal, terlanjur ada manfaatnya sudah enggak hilang. Sampai kita bertanya, manfaatnya apa sih tato? Ya mungkin suatu ketika ada. dia masih gadis atau bagaimana, tidak mengerti buat tato di bagian mananya. Kemudian ada orang melamar dia itu, tertarik hanya gara-gara ada garisnya, mungkin kayak dipikir apa gitu. Dan suaminya itu betul-betul menikmati betul nih, seneng betul dengan ini. Tatonya apa? Tato. Ya gak usah dihilangkan, suaminya seneng aja kok ya. Artinya mungkin yang kelima ini gak terlalu amat-amat penting, karena manfaatnya juga ada. Apa sih manfaatnya tato? Anggap saja manfaatnya. Biarpun lima itu gak disebut, 1, 2, 3, 4 itu tidak memaksa orang harus membuang tatonya. Contoh, ada seorang preman datang ke sini. Tato sini-sini semuanya, ditanya coba, kapan masangnya? Sudah lama. Ngerti enggak haram? Enggak ngerti. Ya sudah enggak wajib dihilangkan kok. Atau masangnya masih kecil. Atau kalau menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya kata dokter ya harus dioperasi. Dioperasi kulit. Operasi kemudian dia. Berarti harus ditambah loh. Iya. Terus sholatnya gimana? Iya. Gimana? Harus pakai tayamum. Wudu. Wudu kemudian pakai jabirah ini ditayamumin. Wah kalau begitu enggak wajib dihilangkan. Kesimpulannya sebetulnya. Tato itu enggak usah dihilangkan, enggak harus dihilangkan. Kecuali satu, cara menghilangkannya dengan mudah dan tidak merepotkan. Enggak menjadikan luka. Kita tidak ingin orang mau tobat diseksa dengan aneh-aneh. Kamu harus setrika, preman disetrika, gimana? Ya enggak apa-apa, jadi tato biarkan saja. Mungkin ada berkata, bagaimana saya punya tato nanti kalau saya mau jadi ustadz ceramah, ya enggak apa-apa, bagus. Biar orang pada tahu preman saja bisa jadi ustadz, masa ini mondok berlama-lama gak bisa jadi ustadz? Nah, mantan preman saja bisa jadi ustadz, ini yang mondok pulang malah gak karu-karuan, gak mau jadi ustadz. Ini gimana nih, biar tahu aja. Ya apa-apa, jadi itulah maksudnya. Karena kita pernah mendengar suatu ketika, orang mau tobat diseksa dengan urusan begini ini, hatinya dulu dibenahi, ibadahnya dibenahi, masalah membersihkan tato, nanti ada kesempatan dan caranya gampang, kan selesaikan tatonya. Seperti itu. Jadi jangan sampai, memang bahaya kalau suatu tidak pakai ilmu, hanya mungkin alasannya begini, karena kamu ini enggak benar maka harus dihilangkan. Harus dihilangkan, dipaksa, disilet, dilukai, di ini, macam, Masya Allah. Itu zahir. Kalau batinnya sudah menjadi baik, selesai. Menjadi orang yang patuh kepada Allah. Memang kadang-kadang ya pandangan orang kalau sudah tato ya sudah jelek selamanya. Oh enggak dong, bisa menjadi baik kok setelah itu. Baik, selesai masalah urusan tato. Kita lanjutkan fardu wudu. Hal-hal yang harus dilakukan saat wudu. Fardu wudu ada 6. Pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan hingga siku. Yang keempat membasuh, mengusap kepala, rambut yang ada di kepala. Rambut, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib, sudah hafal ya. Idza kumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi. Baik. Pertama adalah niat. Niat itu maksudnya melintaskan maksud untuk berwudu. Gitu toh. Melintaskan. Bunyi lintasannya bisa begini, aku mau wudu, selesai. Atau aku niat wudhu, selesai. Kalau mau diucapkan boleh. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i mengucapkan niat adalah sunnah karena membantu hati untuk bisa hadir. Nawaitul wudhu, boleh bahasa Arabnya. Aku niat wudhu. Atau yang lebih sempurna lagi yang diajarkan oleh guru-guru di musala kita, nawaitul wudhu'a li rafi'il hadatsil ashghari lillahi ta'ala. Itu kesempurnaan, tapi tidak harus seperti itu. Ada sebagian orang yang tidak bisa menghafal niat wudhu ini kok. Langsung aku niat wudhu karena Allah, selesai. Jadi jangan persulit masalah niat. Adapun waktu niat itu adalah, jadi saat pertama kali kita membasuh wajah kita itulah harus kita lintaskan niat. Sebab kalau niatnya terlambat, maka yang sudah dibasuhkan gak dianggap. Contohnya begini. Kita sudah membasuhkan, baru niat, nah itu. Maka yang kebasuh ya ini tak yang dianggap. Nah itu, ininya belum. Makanya hendaknya niat itu adalah dari awal membasuh air, Dari awal membasuh sudah niat, lintaskan niat. Niat. Niat di awal basuhan. Jelas, itu masalah niat. Setelah niat dibarengi dengan basuh wajah, maka yang dibasuh adalah wajah. Seluruh bagian wajah. Wajah dimulai dari ini. Panjangnya tempat tumbuhnya rambut bagi orang normal. Normal yang berjidat dan berambut. Bukan ukurannya orang yang tidak berambut, jidat semuanya. Orang normal jidatnya di sini sampai dagu, inilah panjangnya. Antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya ini antara tulang lunak ke tulang lunak, kuping. Tulang lunak, lunak. Ini panjangnya, ini lebarnya. Ini yang harus dibasuh. Jangan Anda terlewatkan. Maka yang berada di dalam wilayah wajah ini, bulu-bulu wajib dibasuh. Kecuali nanti bulu jenggot sama ini. Jenggot ini, kalau tebal tidak wajib. Sunnah bagi kaum pria. Putri enggak, wajib semuanya putri. Baik, ini wajib dibasuh. Membasuh wajah sekali, wajibnya. Sunnahnya 3 kali. Ya. Jelas ini wajah. Fasilu wujuhakum. Batasannya harus tahu. Kalau jidatnya sempit, ya sesuai dengan jidatnya. Ada rambut agak maju sedikit ya. Rambutnya agak lebar, jidatnya dijat lebar. Ya, enggak jaminan orang dewa jidat lebar pinter. Ya, enggak jaminan jidat sempit, enggak. Nah, itu hanya memang bentuknya begitu. Jidatnya sempit, cerdas juga ada. Jidatnya lebar, bahlul juga ada. Panjang sama lebar. Kalau dalam hitungan matematik, panjang sama lebar, panjangan mana? Panjang. Panjang sama lebar? Panjang ya. Benar. Panjang sama lebar, panjangan? Panjang. Betul. Ini panjang. Tapi kalau dalam urusan wudu, enggak. Panjang sama lebar, panjangan? Ini panjang. Ini lebar. Coba diukur mukamu. Panjangan mana? Panjangan lebar. Ini nyampe. Ini enggak nyampe. Ya. Jadi kebalikan yang baik. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ini. Dari ujung jemari sampai siku. Siku hendaknya harus basuh juga karena batasnya sampai siku. Karena apa? Dilebihkan sedikit supaya tidak ada yang tertinggal. Sunahnya sampai nisful adud, sunahnya sampai di sini. Kalau enggak begini. Maka kalau enggak berwudu, tolong yang sempurna di saat menyingsingkan bajunya. Supaya tidak dalam keraguan-keraguan dan juga baju tidak kotor. Kadang ini, langsung pastikan harus begini. Bagi pria, dimanapun berada. Wanita, di tempat yang aman. Enggak ada laki-laki. Ya, jangan sampai wanita ada laki-laki begini juga. Ini kan aurat. Kalau wanita dengan wanita, enggak apa-apa. Jadi supaya yakin pasti. Ada wanita yang keblinger ya, namanya kurang ilmu. Saking hati-hatinya wudhu. Wudhunya di depan kaum pria, sak betis-betisnya singkap. Dia sakit, makanya kalau enggak punya belajar itu begitu. Setengah was-was lagi. Sampai sak pahanya dibuka barangkali. Di depan kaum laki-laki, pengen sah wudhunya. Wah itu. Guys. Laki-laki ngelihat semuanya, yang namanya orang gila. Ya sudah. Kalau ada laki-laki ya, mungkin tempat ramai, ada laki-laki ya, dibunggungin laki-laki, jadi tangannya tidak kelihatan. Kalau begitu, jangan terlalu banyak-banyak ngelihat bukanya. Kakinya juga begitu, secukupnya sampai mata kaki. Tangan, ujung. Baik. Secara umum membasuh itu sunnah untuk kita ikuti dengan tangan. Digosok begini itu sunnah. Demi kesempurnaan. Kalau tidak juga sah, asalkan yakin dugaan kuat akan nyampe. Artinya kulitnya kulit normal. Ada kulitnya yang setengah berminyak atau kering. Itu kalau kena air itu enggak nyentuh. Tapi kalau ini normal, gini tak juga sah kerujuk itu. Cuman sunnahnya apa nih? Digosok, diikutkan tangannya ini. Kalau enggak sah, misalnya dikerujukin, dikasih keran gini tok, karena dia pemalas. Sah-sah aja. Yang penting dalam dugaannya sudah nyampai ke seluruh anggota yang harus dibasuh. Untuk wajah tadi wajib dibasuh kalau ada rambutnya. Dia punya rambut ini tebal, ini rambut. Rambut sini. Semua rambut di bawah rambut harus. Artinya di sini bukan wajar saja, karena ini tipis pasti masuk. Kalau rambut tebal, wajib dibasuh sampai dalam jenggot. Jenggotnya tebal. Kalau rambut sini wajib. Ada rambut di sini. Ada. Tapi bagi seorang pria, jenggotnya ini dimaafkan. Jenggotnya tebal kaum pria, makanya dibasuh luarnya saja. Kalau sampai dalam susah. Yang punya jenggot. Kemudian, mengusap bagian kepala. Mengusap bagian kepala itu, mengusap tahu harus wilayah kepalanya. Yang penting bagian kepala sah diusap. Baik berambut atau tidak berambut. Ada orang yang lahir tanpa rambut, ya sudah kepalanya aja. Cuman kalau ingin mengusap rambut, hati-hati. Harus rambut kepala yang di kepala. Mengusap rambutnya harus mengusap rambut kepala yang di kepala. Memang ada rambut kepala di betis. Rambut kepala yang di kepala maksudnya, ya, kalau ingin mengusap rambut harus rambut kepalamu yang ada di kepala. Enggak boleh mengusap rambut kepalamu yang tidak di kepala. Ini berlaku untuk anak gadis. Rambutnya panjang sampai pinggul. Itu kan rambut kepala. Tapi di pinggul. Makanya kalau mengusap di yang rambut yang ada di pinggul enggak sah. Harus rambut kepala yang ada di kepala. Cukup mengusap tidak harus diguyur. Dibasahin ini dengan air yang disapi pakai wudhu. Air keran basah. Kalau enggak mau membuka karena ada laki-laki cukup. Diselipkan aja di balik kerudungnya. Rambut tangannya basah. Kena bagian rambut mana saja. Tidak harus di ujung sini. Sini boleh. Yang penting di ke rambut kepala yang ada di kepala. Baik. Kemudian yang kelima, kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Dua tulang yang menonjol di kaki kita, kiri kanan sama mata. Jadi kaki punya mata. Mata kah? Dibasuh sampai situ. Disunahkan, jika dalam keadaan normal bagi kaum wanita, disunahkan naik sedikit sampai pertengahan betis. Itu sunnah. Isbah menyempurnakan wudhu. Setelah itu tertib itu maksudnya harus urutannya sesuai. Membasuh wajah dulu, jangan kaki dulu. Ini jumhur ulama mazhab kita. Imam Syafi'i harus begitu. Kalau enggak ketib, enggak sah. Misalnya Pak lagi ngantri, ngusah wajah, susah. Wah kecepatan kaki, kaki dulu deh. Nyuci kaki, nama itu wudhu. Enggak sah dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Tertib, selesai. Sudah tahu semuanya. Kemudian sunnahnya tiga semuanya. Sekali wajib. Wajibnya sekali sunnahnya tiga. Baik, kemudian. Tadi syaratnya, syarat yang dulu pernah kita bahas, enggak boleh ada sesuatu yang menempel di badan kita. Yang menghalangi sampainya air ke kulit atau kuku. Misalnya ada cat kuku ya. Seandainya ada seorang wanita pakai cat kuku. Yang nyuruh suaminya. Anak gadis tidak pantas, suaminya suruh pakai cat kuku waktu haid misalnya. Selesai haid harus dibilang cat kukunya. Kalau tidak dibilangkan enggak sah wudunya sampai kapanpun. Karena kuku harus terkena air. Selesai. Wudunya selesai. Baik, kemudian setelah wudu adalah kita tayamum. Wudu gampang. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi besar. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi besar. Artinya, ada orang yang wajib berwudu, kemudian dia enggak bisa berwudu karena tidak adanya air, maka dia bertayamum. Ada seorang pengen mandi besar, misalnya seorang wanita haid, sudah suci, dia ingin mandi besar, rupanya enggak ada air. Sementara dia harus sholat, atau harus melayani suami. Maka mandi besarnya diganti tayamum. Tayamumnya gimana? Ya tayamum biasa, enggak harus mandi debu. Karena enggak ngerti dipikir mandi debu, gulung-gulung di debu begitu, enggak. enggak aja. Man, tayamumnya sama. Untuk apa ini? Untuk mandi besar, sama. Dan misalnya setelah itu kok ada air yang enggak wajib mengulang. Kalau memang nanti memenuhi syarat tidak wajib mengulang. Di tempat yang tidak adanya air, yang umumnya memang air tidak ada. Jadi tayamum selesai, istilahnya menggantikan wudhu. Das, tayamum adalah menggantikan wudhu dan menggantikan mandi besar. Pertanyaannya, kapan seseorang boleh bertayamum? Tidak bolehnya bertayamum. Seseorang boleh bertayamum adalah karena tidak adanya air. Selesai. Satu tok, enggak usah pusing-pusing. Karena enggak ada air, maka Anda boleh bertayamum. Kapan boleh bertayamum? Yaitu di saat tidak adanya air. Dan air tidak ada itu ada dua model. Air tidak ada. Yang pertama, air memang tidak ada secara sesungguhnya. Hujan terputus, mata air mengering, enggak ada air. Berarti air tidak ada secara sesungguhnya. Atau waktu kita berada di padang pasir, ya, enggak ada air. Atau kita lagi di sebuah perjalanan, kiri kanan enggak ada air. Berarti air tidak ada secara sesungguhnya, maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, tidak adanya air. Yang kedua adalah air ada, tapi seperti tidak ada. Contohnya, orang sakit gak bisa nyentuh air. Padahal rumahnya adalah di gudang air. Air memang banyak, cuman dia itu kalau nyentuh air kesakitan. Maka, biarpun itu air ada, seperti tidak ada, boleh bertayamum. Airnya ada, di rumahnya ada air di belakang rumahnya. Dia masih sehat. Cuman airnya dijaga sama tiga harimau. Ada harimau lepas, jaga di situ. Mau sholat subuh lagi, waduh gimana nih. Mau sholat subuh nggak ada air, airnya di belakang. Di kamar mandi ada harimau tiga duduk di situ. Air ada atau tidak? Tapi seperti ada, kita tidak bisa mengambilnya. Jelas ya? Untuk memperbaiki hafalan, yang menjadi sebab orang boleh bertayamum ada satu, yaitu nggak adanya air. Nggak adanya air bagi dua, air tidak ada secara sesungguhnya, namanya fukdan hissi. Yang kedua adalah air ada seperti tidak ada, namanya fukdan maknawi. Sambil ngedit kitabnya. Baik. Nah, selama ini orang hanya tahu bahwasanya boleh bertayamum kalau tidak ada air. Tapi tidak pernah dijelaskan atau mungkin lupa menjelaskan batasan tidak ada air itu kayak apa sih? Contoh di Cirebon enggak ada air, Jakarta banjir, ayo. Katanya enggak ada air, kan di mana enggak ada air? Biarpun di sini enggak ada air, kan di sana ada air lah. Ini harus ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasan. Batasan air dianggap tidak ada di dalam bab tayamum, tempat kita bagi tiga. Yang pertama adalah bagi dulu tempat, dari tempat kita berdiri. Yang fukdan khisi, air tidak ada secara sungguhnya. Dari tempat kita berdiri, ke arah jauh. Perkiraan dari tempat berdiri 300 meter ke depan, belakang, kiri, kanan. Wilayah 300 meter melingkar, ini disebut dengan haddul ghauth. Yang pertama adalah wilayah kiri, kanan, depan, belakang kita kurang lebihnya 300 meter. Dari tempat kita berdiri. Ini namanya haddul ghauth. Ghauth itu minta tolong, artinya ini gambarannya. Kalau kita di tengah padang pasir, kemudian kita ingin wudhu, enggak ada air. Enggak boleh langsung bertayamum, kecuali sudah ada yang mencari air. Cara mencarinya gimana? Kita rombongan di tempat ini, salah satu suruh pergi ke sana, ke depan, ke kanan, kiri nyari. Jika diperkirakan waktu kalau orang jerit sudah enggak kedengaran, itu haddul ghauth, sudah jangan nyari lagi. Cukup. Udah. Enggak ada. Balik. Begitu. Itu batasannya haddul ghauth. Setelah haddul ghauth, Dari 300 meter ditambah lagi nanti 3.000 atau 3 kilo. Ke 3 kilo. Antara 300 ke 3 kilo namanya haddul qurb. Jauh yang dianggap masih dekat. Jauh yang dianggap dekat. Setelah 3 kilo namanya haddul bu'ud, dianggap jauh secara sesungguhnya. Ini kurang lebihnya saja. Sebab kalau dalam bahasa Arab itu kan mil, 3 kilo itu dihitung 1,5 mil lah. 1,5 mil. Jelas? Ada haddul ghaus, haddul gurub, haddul bu'ud. Sedikit-sedikit ngapal istilah-istilah begitu. Haddul gurub adalah, haddul ghaus adalah sejauh orang menjerit. Haddul gurub adalah jauh tapi masih dekat, antara 300 sampai 3 kilo. Sengaja kita buat 3-3. 300, 3 kilo. Selebih 3 kilo, baik. Kita bisa mulai daripada yang terjauh, 3 kilo. Kalau di tempat kita ini tidak ada air, 300 meter sudah kita cari keliling nggak ada air. Setelah itu 3 kilo ke sana ke sini nggak ada air. Baru ada air setelah 3 kilo, maka mutlak tidak wajib kita pergi ke sana. Sumber dari sini 3 kilo. Di sini tidak ada air kering keronta. Cuman ada yang berkata, oh di sana ada mata air yang keluar, ada hujan lagi. Setelah 3 kilo tapi. Maka kita tidak wajib mencari ke sana, kita boleh tayamum di sini. Lah ini batasan ini penting. Jangan sampai dikira, oh ya Allah di sumber ada air, berarti enggak boleh tayamum di sini. Oh enggak, sumber jauh 4 kilo dari sini. Jelas? Itu yang paling jauh, haddul bu'ud, enggak wajib sama sekali. Enggak perlu kita mencarinya dan langsung boleh bertayamum. Nah kalau haddul ghaus yang paling dekat, kalau kita berada di sebuah tempat yang baru, lalu enggak menemukan air, maka kita wajib mencari di haddul ghaus. Kita sebar anak-anak kita atau siapapun pergi ke depan, kanan, kiri, belakang. Sekitar 300. Kalau dalam dugaan, kalau sudah di situ tidak ada, kalau ada ya wudhu langsung. Maka wajib mencari bagi orang yang berada, catatan, bagi orang yang berada di haddul ghaus. Kita wajib mencari di batasan haddul ghaus. Kalau memang ada dugaan bagi kita akan adanya air. Jadi misalnya, jangan-jangan itu kayak rindang-rindang ya. Kita anggap saja di padang pasir, belum tahu medannya, itu ada air enggak? Nah itu, baru kita cari-cari. Kalau sudah enggak ada, baru boleh tayamum. Tapi kalau sudah tahu setiap hari yakin enggak ada air, enggak perlu lagi mencarinya. Mau sudah enggak ada air, ngapain dicari? Jadi bagi yang baru, baru mencari. Wajib mencari ke haddul ghaus. Jadi mencari air di haddul ghaus itu harus yakin adanya air. Cukup menduga, jangan-jangan ada air. Cari dulu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 300 meter sampai 3 kilo, anggap saja setelah kita mencari di 300 meter sudah enggak ada. Pasti enggak ada. Bolehkah kita tayamum? Ntar dulu dong. Haddul ghurubnya ada enggak air? Kapan kita wajib mencari di bagian yang kedua tadi? Kita wajib mencari ke wilayah 300 sampai 3 kilo, lebih jauh lagi dengan catatan. Satu, dugaan atau yakin adanya air. Yakin adanya air. Bagaimana yakin adanya air? Selama ini kita tahu ada mata air di situ kok. Misalnya ada mata air dari sini 2 kilo, 3 kilo dari sini. Dari sini 2 kilo. Ada mata air sana. Maka kita wajib ke sana. Kalau yakin wajib kita mencari ke sana. Tapi kalau enggak yakin, tapi dugaan kuat, kita juga wajib mencari. Misalnya apa? Wah, kayaknya ada rombongan, teman-teman pada telepon, ada air, ada air. Sampai kita yakin, menduga kuat, wajib mencari. Tapi kita tidak perlu mencari di haddul ghurub kalau hanya sekedar menduga-duga. Kayaknya sih ada. Seberapa persen? 50%? Oh, enggak ada ya. Sedikit banget harapan Anda. Ya sudah. Kalau harapan Anda hanya sedikit, namanya waham. Menduga-duga yang lemah, maka tidak wajib kita mencari air di wilayah 300 sampai 3 kilo. Itu saja. Jelas? Diulang bahwa wajib mencari air adalah di wilayah 300. Biarpun hanya sekedar menduga 300 meter, wajib mencari. Cari sampai tuntas, enggak ada. Kalau sudah air enggak ada, baru melangkah lagi. Setelah itu 300 sampai 3 kilometer, di situ jika ada dugaan kuat akan adanya air, maka kita wajib mencari sampai di sana. Tapi kalau sudah pasti enggak ada air, oh sudah orang pada nyari, enggak usah. Cukup langsung, langsung tayamum. Makanya kalau orang sudah hidup di padang pasir, tahu kiri kanan, enggak usah cari. Kenapa sudah tahu, sudah langganannya dia pergi mondar-mandir ke tempat ini. Misalnya kita sekolah di Tarim, nah, kemudian mau pergi ke Mukalla. Nah, Mukalla ini kan lewat padang pasir. Nah, tatonya dia pengen sholat waktu asar, mau habis. Waduh, gimana? Dan dia setiap pergi ya di situ sudah begitu. Pertama kali dia mencari, enggak ada. Sana sini enggak ada. Ya sudah. Untuk kedatangan kedua kalinya sudah yakin, enggak perlu mencari. Karena 300 meter sudah pernah dicoba. Lebih dari 300 sampai 3 kilo sudah enggak ada. Lalu bagaimana? Langsung bertayamum. Harus itu, jadi harus ngerti ukurannya. Kalau enggak ngerti ukurannya bingung nanti. Enggak ada air Cirebon, ada jadi Tegal. Masa harus ke Tegal? Bahkan biarpun hujan deras banjir di setelah 3 kilo, kita enggak wajib ke sana. Kalau maksa kita boleh ke sana, boleh, tapi tidak wajib. Kalau selagi tidak wajib jangan dipaksain. Ini adalah masalah tayamum. Setelah itu adalah ini yang dimaksud air tidak ada. Kalau masalah orang, masalah air ada tapi seperti tidak ada, itu contohnya air ada seperti tidak ada, orang sakit yang bahaya kalau pakai air. Ini belum editor, belum ada. Yang dianggap air ada tapi seperti ada, contoh orang sakit. Yang dengan penyakitnya, maka dengan berwudu maka akan semakin parah atau lama sembuh. Yang kedua, bukan sakit, tersiksa waktu pakai air, seperti gemikilnya seorang, ini biasanya perempuan. Pernah ada seorang perempuan yang begitu, kalau sentuh air di malam hari dia sudah, biarpun dikasih air hangat, setelah air hangat langsung. Namanya orang beda-beda, ada seperti itu. Jadi gara-gara ingat mandinya seperti itu, sampai mengganggu betul rumah tangganya. Sehingga di saat diajak hubungan sama suaminya, ingatnya apa? Ingat mandi yang kedinginan dan kesakitan. Dan itu memang kalau sudah orang nggak bisa punya penyakit, punya keadaan seperti itu, nggak bisa dipaksain. Wow, gemeteran betul. Sampai ketakutan dengan air. Kalau siang hari bisa mandi dia, tapi kalau sudah malam, wah tersiksa. Nah, kalau wanita semacam ini ya enggak wajib mandi besar, cukup dengan tayamum. Khawatir apa tidaknya, Pak? Air ada tapi seperti tidak ada yang kedua. Air ada seperti tidak ada yang ketiga adalah air di tempat yang membahayakannya lahir atau batinnya. Contoh tadi, ada air di gudang air, tapi gudang airnya dijaga harimau. Atau seorang wanita mulia di dalam sebuah rumah, biasanya wudunya di tempat tersebut. Rupanya di hari itu dia melihat ada anak-anak yang nakal, jahat, yang mungkin bakal nodai, ngotori dia, kalau dia ke sana. Menjaga kehormatan pakai tayamum. 4. Takut yang berlebihan, enggak bisa dibuat-buat takut. Lupa, belum sholat isya. Hari ini kamar mandi orang kan hampir nempel dengan kamar. Dulu, kalau wudhu harus ke belakang rumah. Ke belakang rumah, enggak tahu. Baru dengar cerita apa, rasa takutnya luar biasa. Mau wudhu ke belakang enggak berani. Enggak berani benar. Laki-laki juga boleh ini, enggak harus perempuan. Karena sifat penakut tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, laki-laki banyak penakut. Nah, kalau kasusnya takut begitu, enggak berani, enggak bisa dipaksain. Maka dia boleh di dalam kamar mau, "Ya Allah, Isya malam aku belum sholat Isya, ya Allah, gimana?" Anggap saja di rumah sudah enggak ada air sama sekali, adanya kamar mandi di belakang rumah. Tapi dia punya rasa takut yang berlebihan, takut benar. Ya karena takut mau gimana lagi? Tayamum. Selesai. Cukup sampai di situ. Ada lima ya. Takut. Kemudian syarat bertayamum. Itu sebabnya dulu sudah mateng ya, sudah jelas. Sebab orang boleh bertayamum seperti itu. Biasanya membuatkan tujuh. Sebab boleh pertama ada tujuh. Tujuh itu kalau disimpulkan masuknya kedua ini sudah semuanya. Orang sakit masuk di sini. Orang bepergian nggak ada air semuanya. Orang ini ingat. Dan selagi catatan, selagi masih ada air yang bisa dipakai wudhu, maka nggak sah bertayamum. Kalau memang bertayamumnya karena tidak adanya air. Contoh, kita akan bertayamum karena di tempat ini sudah nggak ada air sama sekali. Maka itulah bertayamum dengan catatan memang air tidak ada. 1.000, 2.000 santri. Ini. 2.000 santri. Semoga enggak terjadi kekeringan di sini. Sekedar contoh, contoh kan enggak beneran. Enggak ada air mau bertayamum. Di saat dia mau bertayamum, ternyata masih ada sebotol air. Tulisnya apa? Persediaan air wudhu si Ahmad atau si Ali. Sebenarnya Ali itu orang yang rajin, pinter, suka nyiapin air wudhu. Yang lain sudah kehabisan air, Ali mesti punya air wudhu untuk wudhu. Maka tayamumnya orang 2000 ini enggak sah semuanya selagi air masih ada. Sebab berarti air masih ada. Terus gimana agar tayamumnya itu sah? Diminum atau dibuang airnya sampai air tidak ada, atau dipakai oleh salah satunya. Kalau tidak habis, tidak cukup, ya sudah, selagi air masih ada, biarpun segelas air yang bisa dipakai wudhu, semuanya menjadi tidak sah karena air masih ada. Jadi itu yang dimaksud, ada satu botol tuh orang 1.000 nggak cukup. Bukan begitu, tanyakan setiap orang 1.000 masih ada air nggak. Ada, selalu ngomong ada air nggak, ada, cuman airnya segelas saja. Tayamumnya tidak sah. Agar tayamum sah, buang saja nih, tuangin. Atau langsung kasih kopi saja. Kalau kasih kopi enggak bisa pakai wudu kan? Kasih kopi saja, buang. Maka saat itu boleh bertayamum. Ini harus pahami. Syarat-syarat tayamum. Syarat berkenaan dengan alatnya. Yang digunakan untuk bertayamum itu apa sih? Ini. Debu. Harus debu. Yang kayak debu enggak bisa. Apa kayak debu? Batu yang digiling lembut. Tepung. Tepung kayak debu kan? Enggak bisa. Harus debu. Tanah yang berdebu, harus ada debu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian debunya suci, kalau debu tidak suci enggak bisa. Terkena kencing dan sebagainya. Yang keempat, debunya tidak bercampur dengan apapun. Debunya campur tepung, campur gula, campur enggak bisa. Yang keempat, yang kelima, debunya bukan debu yang musta'mal. Baik, insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang masalah ini, insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari malapetaka, paceklik dan segala bencana, penyakit, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita semua. Allah memberikan kasih sayang kepada kita dan semua memberkahi tempat ini, memberkahi keluarga kita, orang tua kita. Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Lapang hati, lapang rezeki, sehat, afiat. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memberikan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Dan semuanya panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.